siang, Bapak Warno. Selamat siang, Bu. Iya, komentar Anda apa nih, Pak? Komentar saya itu kan peninggalan Orde Baru ya. Zaman Orde Baru itu kan kalau teman yang masuk itu kan dengan cara ini bisa cepat dibebaskan. Sekarang ini buat jual beli itulah hukum. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Warno. Mungkin ada hal yang lain yang Anda ingin sampaikan mengenai hal ini. Kami masih terus mengundang Anda di 633-9160. Mitra Bisnis, Departemen Hukum dan HAM menegaskan tidak ada remisi bagi koruptor dan teroris. Seperti kita tahu, tiap peringatan kemerdekaan dan Idul Fitri, banyak narapidana yang mendapatkan remisi, sementara di luar negeri pemotongan hukum, masa hukuman seperti ini tidak ada. Apa komentar Anda di 633-9160? Selamat siang, Pak Anda. Selamat siang, Pak Anda. Selamat siang, Bu. Iya, komentar Anda apa nih, Pak? Ya, komentar saya setuju banget dengan usaha seperti itu, bahwa koruptor sama teroris atau sama pembunuh, seperti Rian misalnya, itu ya memang tidak seharusnya mendapat remisi, karena hal seperti itu sangat merugikan sekali bagi negara kita dan orang-orang yang sudah dirugikan oleh mereka, seperti itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih ya. Bapak Anda ya. Ini terbalik dengan Bapak Anda, ini sekarang Bapak Andi. Selamat siang, Pak Andi. Iya. Iya, komentarnya, Pak. Iya, itu kalau apalagi kalau teroris, di mana dia tuh membunuh orang yang nggak berdosa ya. Kemarin ini sampai diberi bahwa ditembak mati lah itu nggak berperima kemanusiaan. Apakah dia waktu melakukan berperi kemanusiaan orang-orang nggak bersalah? Ya itu paling tepat lah, udah nggak usah ada toleran lagi sama yang begitu-begitu. Apalagi koruptor juga kan itu makan di terakhirnya kira-kira. Rakyat pada kesara, udah yang begitu-begitu nggak ada toleran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Bapak Irwan, selamat siang. Ya. Komentarnya Pak? Kita kayaknya bangsanya lagi ngalamin degradasi moral ya. Parah banget nih sekarang. Nama juga orang udah salah. Ya. Biarin mereka yang jalanin hukuman mereka. Biar bangsa ini juga bisa jadi benar. Kalau nggak kayak gitu, ya semua diremisi aja kan, teman-teman dia orang semua. Kalau nggak kayak gitu, ya bangsa ini hancur lah sudah. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih Pak Irwan. Pak Martin, selamat siang Pak Martin. Selamat siang Ibu. Ya, komentarnya apa nih Pak? Ya kalau menurut saya, ya kalau korupsi dan koruptor dan teroris itu kalau bisa jangan dikasih ampun lah gitu. Bahkan kita kalau melihat di Indonesia ini, hukum kita ini aneh, Bu. Iya. Orang yang sudah mau divonis saja masih diberi, masih diberikan kesempatan untuk ngoceh di penjara gitu. Untuk membenci orang-orang lain. Itu kan sebenarnya tidak benar, Bu. Ya. Kemudian yang koruptor, yang sudah nyata-nyata koruptor, tetap diberikan remisi, akhirnya cuma berapa tahun di penjara sudah bebas lagi, akhirnya korupsi lagi. Iya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Martin. Selamat siang. Yo.